Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا مَزِيدًا. فَقَدْ قَالَ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ، مَعَاشِرَ الْإِخْوَةِ رَحِمَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ أَجْمَعِينَ. Kembali kita melanjutkan dari pelajaran kita At-Tuhfatu Al-Wusabiyyah fi tashili matni al-Jurumiyah, karya dari Syekh Abi Abdullah Ahmad bin Thabit al-Wusabi hafizahullahu ta'ala. Pembahasan kita masih tentang mudhaf-mudhaf ilaih. Ya, dan telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya tentang apa itu mudhaf-mudhaf ilaih. Baik, pembahasan kita berikutnya adalah qaul al-Asyarihu, qaul Asyarihi hafizahullah ta'ala, tanbih. Al-majrur bil-mudaf qad yakunu zahiran wa mutmaran, kama anna al-majrura bil-harfi kadhalika. Ya, al-majrur bil-mudaf qad yakunu waqad yakunu wa mutmaran, qad yakunu zahiran wa mutmaran. Majrur bil mudhaf bisa saja dia dalam keadaan zahir atau mutmar, sebagaimana majrur bil harf demikian juga. Ya, zahir contohnya Yaumul Jum'ah Yaumul Eid. Hari Jumat adalah hari Eid. Dan seperti contoh-contoh sebelumnya. Kalau di kita ini i'rab yaumu mubtada marfu wa ala matu raf'ihi al-dhammah al-zahirah ala akhirihi wa huwa mudhaf. Al-Jum'ati mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah al-zahirah ala akhirihi yaumu khabar marfu'un wa ala maturafihi al-dhammah al-zahirah ala akhirihi wa huwa mudaf. Al-idi mudafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah al-zahirah ala akhirihi. Fakulun minal jum'ati wa'idin mudafun ilaih yawmul idi. Yawmul idin. Tidak apa-apa. Masing-masingnya dalam mudafun ilaih majrurun bil mudah wa huwa yawm. Walamatu jarihi al-kasra al-zahir ala akhirihi. Misalul mutmar ja'a abuna au abuka au abuhu. Ya, misalul mutmar. Ja'a abuka au abuna au abuhu. Kalau kita i'rab ja'a fi'lun madin mabni alal fath la mahalla lahu min al-i'rab. Abuka fa'il marfu wa ala matu rafihi al waw niyabatan anit dhamma di annahu inal asma al khamsah wa huwa mudhaf wal al kaf dhamir muttasil mabni ala al-fat fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Syahidnya di sini mudhaf ilaih datang dalam bentuk mudmar, dalam bentuk domir. Sementara pada contoh yawmul jum'ati yawmul id, mudhaf ilaihnya datang dalam bentuk apa? Datang dalam bentuk isim zahir. Qala wal mutmar nahu ja'a abuna au abuka au abuhu fa abu fa'ilun fa'ilu ja'a wa huwa mudhaf wa na awil kaf awil ha mudhafun ilaih dhamir muttasil mabniun ala as-sukun au ala al-fath. Ya, abu fa'il dari ja'a wa huwa mudhaf, na abuka ya, tauna dan ha, kaf, semestinya adalah domir. Mutasil, ada yang mabni ala sukun seperti na, ada yang mabni ala alfat seperti kaf, ada yang mabni ala dam seperti ha. Masing-masingnya fi mahalijar, ya, sebagai mudhaf ilaih. Ya, banjirnya dengan mudhaf. Qala wa misaluhu minat tanzil qawlul haq qawlul haqqi jalla jalaluhu Allahu rabbuna wa rabbukum wa id qala rabbuka wa kallamahu rabbuhu. Baik, ini contoh, ya, contoh dari Al-Quran. Contoh dari Al-Quran. Tapi kita ambil contohnya di sini. Wa kallamahu rabbuhu. Kita coba i'rab. Wa kallamahu rabbuhu. Al-waw ala hasab ma qablaha kallamahu fi'lun madin ala al-fat la mahalla lahu innal i'rab wal ha dhamir muttasil mabniun ala adham fi mahalli nasbin maf'ulun bih muqaddam. Rabbuhu fa'ilun marfu'un huwa 'ala matu raf'ihi ad-dhammah al-zahirah 'ala akhirih wa huwa mudhaf wal ha dhamirun muttasilun mabni ala dam fi mahalli jarrin mudafun ilaih. Fakallamahu rabbuhu, ya, dan Rabbnya berbicara dengan dia. Dengan siapa? Dengan Nabiullah Musa alaihi salam. Yang di sini terdapat salah satu kidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu tentang salah satu dari sifat-sifat Allah, yaitu bahwasanya Allah memiliki sifat al-kalam sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Syahidnya di sini adalah Rabbuhu, yaitu al-ha dhamir fi mahalli jarrin sebagai mudhaf ilaih. Qala thumma alam annal idafah ala thalathati aqsam. Kemudian ketahuilah bahwasanya al-idafah itu terbagi menjadi tiga macam. Dzakara al-musannif minha qismain. Dan musannif Ibnu al-Ajurum menyebutkan dua di antaranya, dan insyaallah kita akan lanjutkan pembahasannya pada pertemuan berikutnya. Naktafilahuna subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.